Mana suaranya? Mana tepuk tangannya? Iya, okay. Anda masih menyaksikan konser final 6 besar Dangdut Academy Indonesia. Yang juga dipersembahkan oleh Mito. Live longer with more power. Boleh tepuk tangan dong. Oke, okay, tuh Dewan Juri sudah siap lagi di posisi masing-masing. Karena kita menuju ke finalis kita yang kedua untuk malam hari ini. Tapi sebelumnya, penasaran Benigno apaan tuh di bawah? Lu lihat aja ya, kalau ada bungkusan aja. Tadi juga ada kado lagi, apa tuh Benigno? Pas commercial break, kita dapat kiriman. Apaan? Untuk host sama juri ada kue dari Bunda Ida, Bunda Wiwi, dan Bunda Aminah. Dari Sekolah Tinggi Penerbangan Curug. Dari Curug. Itu. Oh, Curug. Iya, jadi. Dulu laki gue juga sekolahnya di situ. Sekolah di situ. Oh ya, pilot ya. Jadi nanti kita bagi-bagi ya di belakang. Asik. Ya. Apaan sih itu? Enak banget. Kue udah dicicipin, Mais. Endang. Endes. Ya. Endes. Okay. Ya udah deh, Imron Karpet katanya. Sama juga nih. Imron Karpet kenapa? Imron Karpet katanya kalau mau mampir, ntar dapat nasi kebuli. Kalau boleh pilih sejadah boleh. Yang penting sayangnya mau disapa lagi. Sebelah mana? Karang tengah. Abis itu, apa itu ya? Ntar gue nyebutin tokonya gak boleh. Toko sebelum rumah sakit itu ya? Sebelum rumah sakit Puri Cinere. Sebelum sini ada belokan ke Villa Cinere. Nah, yang rumahnya Bang Haji Rano Karno? Iya. Pokoknya Puri Cinere ke kanan, ini lurus dikit. Di situ ada. Pokoknya sekitar situ ya. Jadi sajadah kita dapat 8 ya. Iya. Bang Ipul itu apaan? Nih dikirim. Dari Banjarmasin, penggemarnya Ati. Wow. Buat siapa? Baju kuning. Buat rame-rame. Oh, iya. Okay. Putri, semua tim kreatif, semua yang di atas, produser udah pada nitip. Marcel Manyun aja kok kita ngomongin oleh-oleh. Kagak dapet Marcel. Nanti sekali dapet tuh yang itu emas. Enggak, ntar gue bagi ada, yang ada. Itu kue enak deh kuenya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 keluarga. Banyak Marcel, kuenya, 11. Banyak. Okay. Sip, yaudah deh yang ini mudah-mudahan SMS-nya nih yang banyak nih. Langsung aja nih dia finalis kedua, Iki Ngawi. Baru yang Ikif rasakan sejak bergabung di sini. Ikif jadi tahu bagaimana rasanya berada di dunia entertain. Demi Tuhan saya berjanji. Ikif senang banget bisa menyanyi dengan dibalut kostum mewah adalah pengalaman Ikif yang tak pernah Ikif temui sebelumnya. Deg-degan tiap kali tampil itu pasti. Tapi Ikif yakin bisa menyajikan yang terbaik untuk semuanya.